Dan pada nomor 112 beliau menyatakan, wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Juga yang semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengelokkan rupa seorang hamba, mencerahkan rupa seorang hamba. Dia mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya dan memahaminya, serta menyampaikannya. Berapa banyak pembawa fiqih, orang membawa hadis, ghairu faqih, tapi dia tidak faqih, tidak paham. Dan berapa banyak orang yang membawa fiqih, membawa hadis, ia menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Ada tiga jenis atau tiga perkara yang akan mensucikan hati seorang muslim dari dengki dan benci. Tidak akan ada dengki dan dendam karenanya hati seorang muslim. Yaitu ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Wan nasihatu lil muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin. Waluzumu jama'atihim, dan menetapi jama'ah kaum muslimin. Maka sesungguhnya dakwah mereka akan sampai kepada orang selain mereka. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, dan juga diriwayatkan Ahmad hadis yang semisal dan Ibnu Majah serta Ad-Darimi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Hadis ini barakallahu fikum dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwa hadis ini mencakup dua permasalahan penting. Yang pertama, tentang menuntut dan menimba ilmu hadis. Dan yang kedua, permasalahan penting kedua, nasihat untuk Allah dan kaum muslimin. Poin pertama, masalah pertama terkait dengan menuntut ilmu hadis. Ini yang termaktub dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Nadzarallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah mengelokkan rupa seorang hamba. Dia mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya, memperhatikannya, dan memahaminya, dan menyampaikannya. Maka dalam penggalan kalimat ini, barakallahu fikum, terdapat anjuran untuk kita menaruh perhatian, atau agar kita menaruh perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan ucapan beliau, sami'a maqalati, dia mendengarkan ucapanku, yakni dia mendengarkan hadisku. Mendengarkan hadis Rasulullah. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Hadis atau as-sunnah itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan posisi Rasulullah adalah sebagai seorang muballigh, sebagai seorang penyampai. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tiada lain ia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama menyatakan bahwa as-sunnah atau hadis adalah al-wahyu tsani, wahyu kedua. Dia berada pada tingkatan kedua setelah Al-Quran dari sisi al-ihtijaj wal-amal. Dari sisi dijadikan sebagai sandaran hujjah dan sandaran amal. Dijadikan sebagai sandaran dalam berhujjah dan patokan dalam beramal. Oleh karena itu, barakallahu fikum, menjadi sebuah keharusan dan perkara yang sangat-sangat penting dan sangat ditekankan agar kita menaruh perhatian terhadap sunnah, terhadap hadis dalam bentuk hifdhu al-ahadith, menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang datang dari Rasulullah dengan lafadznya. Demikian pula, barakallahu fikum, dituntut adanya al-wa'i pada kalimat wawa'aha. Makna dari wawa'aha, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-fiqhu fiha, memahaminya. Sehingga, barakallahu fikum, tidak cukup bagi seseorang hanya menghafalkan semata. Hafalannya terhadap hadis, masya Allah, luar biasa. Di luar kepala. Di luar kepala dalam artian mutqin, kokoh hafalannya. Jangan sampai ada sebagian kita menyatakan, saya juga di luar kepala semua, Ustaz. Gak ada yang di dalam. Karena Anda pernah ngafal. Tetapi yang sangat penting adalah al-hifdhu ma'al fiqih. Di samping menghafal, maka juga berupaya untuk ma'rifatu ma'ani al-hadith. Mengetahui makna-makna kandungan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, di sini terdapat anjuran untuk memahami, mempelajari makna-makna hadis disertai dengan menghafalkan lafaz-lafaznya agar kaum muslimin mendapatkan manfaat dari sunnah Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din, barakallahu fikum. Kemudian di sana ada perkara penting yang lain. Kata Syekh, bahwa tidak cukup seorang muslim hanya menghafalkan hadis Nabi, dia faham maknanya, tetapi juga yang sangat penting adalah hendaknya dia berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, sepantasnya bagi setiap talibul ilmi, kepada setiap penuntut ilmu, dan kita semua masuk bagian darinya. Jangan kira, barakallahu fikum, bahwa seorang talibul ilm, penuntut ilmu harus berada di pondok, duduk di madrasah, lah. Nah, setiap kita harus berusaha menjadikan diri kita sebagai talibul ilm atau tulaibul ilm, penuntut ilmu kecil. Karena memang terhunjam dalam jiwa sanubari kita, dalam kalbu kita keinginan mendalam untuk mempelajari hadis-hadis Nabi, dan tidak menghalangi kita berbagai macam kesibukan kita. Mengurusi keluarga, anak-anak, mencari nafkah untuk mereka. Sebagai bagian dari ibadah yang Allah syariatkan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Namun di sela-sela itu semua kita tidak melupakan waktu. Naam. Untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Fabarakallahu fikum. Maka sepantasnya bagi seorang talibul ilm sebagai kepada seorang penuntut ilmu, bila dia mengetahui sesuatu dari faedah ilmu, agar tidak menyembunyikannya. Tidak merahasiakannya, tidak menyimpannya untuk dirinya. Tetapi hendaklah dia menyampaikan kepada orang lain. Karena ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang harus terus-menerus juga diwariskan kepada generasi berikutnya sampai hari kiamat. Bukan untuk dimiliki sendiri. Naam, tidak mau berbagi dengan orang lain lah. Kalau perbandingan harta dengan ilmu, kalau harta dibagi-bagi mungkin habis. Naam, tapi kalau ilmu dibagi-bagi kepada orang lain justru akan semakin bertambah, bukan mengurangi ilmu tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, betapa pentingnya sisi agar seorang yang mengetahui sebuah ilmu, yang telah mengetahui sebuah hadis, agar dia berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam lanjutan kalimatnya, farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak orang yang membawa hadis, pak hadis, ternyata tidak faham dia apa kandungan dan makna dari hadis itu. Apa yang dimaksud oleh kalimat itu? Dia memahaminya demikian, ternyata bukan itu yang dimaukan. Bahkan barakallahu fikum, dalam lanjutan kalimatnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Atau anggaplah misalnya dia faham. Tapi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, ada yang ternyata lebih faham dibandingkan dia. Lebih faham, lebih mengerti. Mungkin kandungan dari sebuah hadis dia faham ada 2 atau 3. Ternyata orang lain bisa memahami 8 sampai 12. Berarti akan semakin meluas. Semakin besar manfaatnya dirasakan oleh umat. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, di sini terdapat penjelasan bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mentazkiyah dirinya, merekom dirinya. Bahwa biarkan hadis itu ada pada saya, biarkan ilmu ini ada pada saya paham kok. La yuzakkil mar'u nafsah, janganlah seseorang mentazkiyah dan merekomendasi dirinya. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Maka Syekh katakan, faqad yahfazul mar'ul haditha wa la yattadihu lahu ma'nahu. Bisa jadi terkadang seseorang menghafalkan sebuah hadis tidak jelas bagi dia maknanya, tidak bisa dipahami oleh dia. Sehingga ketika dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain lebih faham. Dia bisa mengambil istinbat sebuah kesimpulan yang tidak bisa difahami oleh si pembawa hadis tersebut. Maka ketika dia sudah menyampaikannya kepada orang lain, tanggung jawabnya lepas. Dia sudah lepas, bebas dari tanggung jawab. Dia sudah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sehingga akan terciptalah kebaikan yang banyak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka jelaslah dari permasalahan pertama bahwa di sini terdapat pelajaran yang sangat penting berupa anjuran untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi, memahami makna-maknanya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian juga, di sini ada faedah yang penting, yaitu larangan dari menyembunyikan ilmu. Dan larangan mentazkiyah diri sendiri. Merekomendasi diri sendiri. Dan janganlah seseorang memandang dirinya bahwa dia faqih. Dia seorang yang faham. Atau dia lebih faqih daripada orang lain. Maka justru barakallahu fikum, kalau ada orang yang menganggap dirinya lebih dibandingkan orang lain, maka di saat yang sama dia telah turun kadar kedudukannya. Di sana ada orang lain yang lebih faqih, yang lebih faham daripada dia. Dan ini bagian dari sunnatullah pada hambanya. Di mana masing-masing orang sesuai dengan keutamaannya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki fadilah yang bertingkat-tingkat, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau ada seseorang yang sebuah ilmu tersembunyi, tersamarkan bagi dia, maka di sana ada orang lain yang tidak tersamarkan dan tidak tersembunyi baginya. Sehingga barakallahu fikum, maka janganlah seseorang mencukupkan atas pemahaman dirinya atau dia menyangka bahwa hadis ini tidak bisa difahami. Dia sudah berusaha memahami, tidak faham-faham, ini hadis yang sulit, hadis yang susah, dan tidak usah disampaikan kepada siapapun. Percuma juga. Lah, mungkin di sana ada orang lain yang lebih faham dibandingkan dia. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah penting pertama. Masalah penting yang kedua terkait dengan an-nasihah. Ini tergambar dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin." Ada tiga hal yang tidak akan membuat dengki dan benci karenanya hati seorang muslim. Yaitu ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, an-nasihatu lil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim, menetapi jama'ah kaum muslimin. Yang dengan itu, dakwah mereka akan sampai kepada selain mereka. Ya'ni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bima'na anna hadhihi thalas, bahwa tiga perkara ini, tutahhiru qalbal muslim minal ghil, alladhi huwa al-hiqad wal bughd lil muslimin, akan mensucikan hati seorang muslim dari kedengkian dan kebencian terhadap muslim yang lainnya. Coba kita akan merinci tiga permasalahan ini. Permasalahan pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Perkara ini diantara yang akan mensucikan hati seorang muslim dari kedengkian. Ia akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena hati ketika dia bersatu di atas tauhid. Bersatu di atas tauhid. Dia sama-sama muwahhidin. Fulan muwahhid, si A, si B fulan muwahhid, si C alan muwahhid, sampai seterusnya. Ini para muwahhidun, para ahli tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan hati-hati mereka dengan kalimat La ilaha illallah. Itu akan menyatukan hati-hati mereka. Mereka dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Ketika yang mereka sembah satu. Sesembahan mereka adalah sesembahan yang satu, sesembahan yang sama. Meskipun negeri mereka berbeda-beda di Amerika, di Eropa, di Asia, di mana saja. Warna kulit mereka berbeda. Ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam manis. Naam. Mereka dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Zaman dan waktu mereka berbeda. Dahulu sampai sekarang, sampai akhir kiamat, hari kiamat nanti. Tetap mereka dipersatukan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang setelah mereka generasi kemudian, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa ya Allah ampuni kami wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dalam tauhid. Mereka mendoakan generasi terdahulu. Wala taj'al fi qulubina ghil al-ghil al-hiqd. Subhanallah, sama dengan lafaz kalimat ini. Thalathun la yaghillu. Ada tiga hal yang tidak akan membuat dengki dan benci. Generasi kemudian ini mendoakan generasi terdahulu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati-hati kami kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, yang mendahului kami dalam iman. Subhanallah. Bersatu hati-hati mereka. Namun ketika kemudian mereka menyembah sekian banyak Tuhan yang berbeda-beda, meskipun mereka berada, barakallahu fikum, pada masa yang berbeda, lebih-lebih mereka berada pada satu masa dan satu tempat, satu daerah, mereka akan saling bermusuhan. Karena sebagaimana disebutkan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini, jiwa-jiwa kita ini seperti pasukan yang dikomando. Ma ta'arafa minha talaf. Kalau dia saling mengenal, dia akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau dia saling mengingkari, berbeda, dia akan berselisih. Tidak bisa bersatu. Bagaimanapun caranya. Dengan apapun tidak akan bisa bersatu. Naam. Burung walet tidak akan hidup bersama dengan burung hantu. Barakallahu fikum. At-tuyur ala ashkaliha taqa'. Burung-burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Fa ikhwani fid-din a'azzani Allah wa iyyakum fat-tauhid. Maka tauhid, orang-orang yang mereka mengikhlaskan amalannya, ibadahnya hanya untuk Allah, maka tauhid itu akan mempersatukan hati-hati muslimin atau hati-hati manusia di atas satu sesembahan dan di atas ibadah yang satu. Maka hendaknya, sewajibnya agar amalan kita dipersembahkan hanya untuk Allah, bersih dari kesyirikan. Maka janganlah Allah kita sembah, tapi juga disembah yang lainnya. Ternyata juga dia memberikan sembelihan, nazar kepada selain Allah. Merasakan kesulitan dalam rizkinya, dia memberikan nazarnya, sesembelihannya, beristighatsah kepada orang mati dan para wali serta orang-orang yang dianggap saleh. Berarti ini bukan bentuk pengikhlasan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima amalan apapun, kecuali jika amalan itu ikhlas, semata-mata diharapkan dengannya wajah Allah, bersih dari kesyirikan, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun amalan yang di dalamnya ada kesyirikan, Allah tidak menerimanya. Dan Allah tidak menerima dari seorang musyrik ibadah dan amalan apapun. Allah akan menghapuskan dan menggugurkan amalan seorang musyrik. Tidak akan tersisa untuknya amalan apapun yang dia anggap amalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sangka mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi syirik. Akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Dia sudah merasa beramal, bahkan merasa beramal sudah begitu banyak. Tapi ternyata di yaumul qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan amalan itu haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Hanya sebuah fata morgana yang dia yang nampak di hadapan matanya itu adalah air. Ternyata ia tidak menjumpai air, hanya fata morgana belaka. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Ini poin pertama bahwa yang akan membersihkan hati seorang muslim dari kedengkian dan kebencian kepada yang lainnya, ia akan mensucikan hati-hati mereka dan mengumpulkannya adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, yakni tauhid. Tauhid itu akan mempersatukan. Kemudian yang kedua, yang tergambar dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nasihatu lil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin, yang dimaksud dengannya adalah adamul ghish, tidak menipu mereka. Karena nasihat itu adalah lawan atau kebalikan dari tipuan atau penipuan. Maka seorang muslim tidak boleh menipu muslim yang lainnya dalam semua bentuk tindakan dan perilakunya. Tetapi hendaknya perilaku dia bersama saudaranya tidak menipu mereka baik itu dalam jual beli, dalam hubungan muamalah, bahkan dalam urusan musyawarah. Kalau dia meminta bermusyawarah dengan dia, minta nasihatnya, minta pandangannya. Dia tidak ridha saudaranya terjatuh dalam kesalahan. Dia ingin saudaranya tepat dalam mengambil sikap dan keputusan. Naam. Misalnya, ya akhi, ana kepengen buka warung makan. Zen. Bagus. Tapi ana sarankan antum bukanya di daerah sini. Karena ana perhatikan, jalan ini adalah daerah perkantoran, daerah pertokoan, dan tidak ada warung di sini. Di sisi lain, kadang orang-orang yang ada di kantor ini mereka harus pergi jauh untuk sekedar mencari makan siang. Maka bagus sekali antum buka warung makan di sini, kalau perlu menjalin hubungan, bermitra dengan mereka. Pak, bagaimana kiranya saya barakallahu fikum menyediakan makan untuk kantor Bapak? Saya bisa mengasih dengan harga sekian yang sama-sama bersaing atau samalah dengan di tempat yang lain. Nah, yo senang. Enggak, karyawan-karyawan tidak harus pergi jauh mencari makan. Ya itu akan membuang waktu tersendiri, mereka kadang telat pulang karena ketika pulang macet. Bagus. Nah. Jangan diarahkan dengan sebuah arahan yang sebenarnya dia tahu dalam hatinya bahwa ini jebakan buat saudaranya. Lah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia cinta saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya sendiri. Subhanallah, sering ana ulang-ulang penjelasan tentang hadis ini. Bahwa seandainya barakallahu fikum tidak ada hadis satupun dari hadis Rasulullah yang mengatur tentang babul muamalah, kecuali hadis ini saja, cukup. Ini sudah sangat cukup. Tidak akan ada tindak kezaliman antar sesama. Seseorang tidak akan mungkin mencuri barang saudaranya. Seseorang tidak akan mungkin menipu saudaranya. Seseorang tidak mungkin akan menyebarkan aib saudaranya. Karena dia pikirkan dirinya sendiri. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang senang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, semua orang senang, semua orang menginginkan hal itu. Siapa yang tidak senang untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah? Tapi bukan sekedar harapan kosong barakallahu fikum. Ada syaratnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mempersyaratkan, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan sebuah perlakuan yang dia senang dan suka untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Semua ambil permisalannya kepada diri kita. Kalau kita senang dipergauli dengan tutur kata yang santun, sopan dan lemah lembut, saudara kita juga begitu. Kalau kita terjatuh dalam kesalahan dan kita dinasihati, suka dinasihati dengan kelembutan dan penuh kasih sayang rasa cinta. Saudara kita juga sama. Kita terjatuh dalam kesalahan dan tidak suka aib kita diumbar kemana-mana, disebarkan ke sana kemari. Saudara kita juga sama. Jangan menghibahnya, jangan apalagi memfitnahnya. Subhanallah. Sampai-sampai Allah memberikan permisalan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apa kalian suka memakan bangkai saudaranya? Saudaranya sudah jadi bangkai, mau dimakan. Asing mending kalau bangkai ikan halal. Naam. Tiba-tiba dapat ikan kerapu 200 kilo. Sudah mengambang atau terdampar di pinggir pantai, senang bakar-bakar di pinggir pantai, Masya Allah, dinikmati bersama. Tapi kalau mendapati bangkai muslim atau bangkai manusia terdampar di pinggir pantai, tidak ada orang yang ingin membagi-baginya kemudian. Bisatilah, fakarihtumu, bencilah kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita memberi nasihat kepada setiap muslim. Tidak berkhianat kepada mereka dan kita senang atas saudara kita. Apa yang kita senangi pula untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena waktu isya sudah sampai, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.